لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الشارح رحمه الله قوله فبصق بفتح الصاد أي تفلا، بصق dengan difathahkan huruf صاد artinya alahu fabaraa. Kemudian Rasulullah mendoakan untuk Ali kesembuhan, maka seketika langsung sembuh. Wahwa bi fathir ra wal hamzah fabaraa, baraa dengan difathahkan ra dan hamzah, ai ufiya fil hal, langsung sembuh seketika. Afiatan kamilah, dengan kesembuhan yang sempurna. Kalam yakun bihi waja, seolah-olah belum pernah sakit sama sekali. Min ramadin walau dha'fi basarin, seolah-olah belum pernah sembuh, baik sakit mata atau lemahnya penglihatan. Disebutkan dalam footnote, fi quratil uyun wadhalika bidakwati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama fil hadith. Ini karena sebab doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fada'a fastujiba lahu alaihi salam, beliau berdoa dan diijabahi. Wa fihi alamun min alamin nubuwah aidan, sehingga di sini ada tanda dari tanda kenabian pula. Wadhalika kulluhu billah wa minallah wahdah, dan itu semua adalah karena Allah dan dari Allah, kesembuhan tersebut ya karena Allah dan dari Allah. Wa huwa allazi yamliku dhurra wal naf'a, dialah yang memiliki kemadaratan, kemanfaatan, wal ata' wal mana', yang memberi yang menghalangi. La ilaha ghairuhu wala rabba siwa, tiada sembahan selainnya dan tidak ada rob selain Allah Subhanahu wa taala. Wa inda tabarani min hadis Ali. Kemudian selanjutnya disebutkan hadis dari riwayat Tabarani, masih dari hadisnya Ali. Fama ramattu wala sudi'tu mundu dafa'a Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila yarayah, maka saya tidak pernah sakit mata, tidak pula pusing semenjak Nabi menyerahkan bendera itu kepadaku. Wa fihi dalilun 'ala syahadataini, maka di sini ada dalil benarnya dua kalimat syahadat, karena perbuatan Nabi, doa beliau, ini tanda-tanda kenabian, sehingga apa yang beliau bawa adalah hak. Dakwah yang beliau bawa adalah kebenaran. Maka ini dalil tentang benarnya dua kalimat syahadat, karena semuanya adalah perwujudan dari konsekuensi dua kalimat syahadat ini. Ya, apa yang beliau dakwahkan semuanya adalah konsekuensi penyempurna dua kalimat syahadat. Qauluhu fa'tahur rayah. Kemudian dalam hadis disebutkan Rasulullah memberikan bendera itu kepada Ali. Qala al-musannif fil iman bil qadari li husuliha liman lam yas'a wa man aiha aman yas'a aman sa'a. Dalam penggalan hadis ini ada pelajaran tentang keimanan terhadap takdir, di mana bendera itu diserahkan kepada orang yang tidak berusaha, dan Allah justru tidak memberikan kepada orang yang berusaha. Ya. Jadi bukan berarti di sini menafikan usaha, tidak, namun usaha manusia sebatas sebab yang bisa mewujudkan akibat atau tidak. Ya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Ya. Wa fihi kemudian anna fi'lal asbab al-mubahah awil wajibah awil mustahabbah la yunafi at-tawakkul. Ya, jadi tadi sebelumnya dikatakan bahwa yang pertama jelas menunjukkan keimanan terhadap takdir, artinya seorang harus betul-betul meyakininya dan menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT setelah berusaha. Ya, bukan berarti apa yang disebutkan oleh syarih di sini menafikan usaha. Ya, namun menunjukkan segala usaha yang dilakukan hamba ketika Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Sebab hanya sebatas sebab Allah yang menakdirkan akibatnya. Bahkan kadang Allah tidak menakdirkan ya suatu sebab. Ya, kadang api tidak membakar. Ketika Allah berkehendak terjadi. Ya. Ini iman kepada takdir. Kemudian tadi disebutkan faedah selanjutnya bahwa dalam penggalan hadis tersebut juga ada pelajaran ana fi'lal asbab al-mubahah awil wajibah awil mustahabbah la yunafi tawakkul. Melakukan sebab-sebab yang diizinkan atau sebab-sebab yang wajib, sebab yang mubah, yang wajib atau yang sunnah, tidak menafikan tawakal. Bahkan ini bagian dari tawakal tersebut. Dari sisi mana faedah ini diambil? Yaitu perbuatan para sahabat yang mereka ya, dari mulai malam sudah resah mengharap ya, siapa yang akan diberi. Kemudian berpagi hari mereka segera menuju Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Mereka berusaha untuk mendapatkannya, berada di sekitar beliau agar ditunjuk, diberikan bendera tersebut. Bukan semata karena kepemimpinan sekali lagi, namun karena sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Mereka tidak menyerahkan kepada takdir dalam arti tanpa disertai usaha. Ya. Mereka duduk di rumah ya. Kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa ikhtiar, tidak. Mereka berusaha. Dan Rasulullah tidak menafikan usaha mereka. Ini menunjukkan bahwa usaha itu tidak menafikan tawakal. Ya, tidak menafikan keimanan terhadap takdir. Bahkan sesungguhnya sebab itu bagian dari tawakal. Ya, di mana ulama memberikan definisi tawakal adalah sidqul i'timad ila Allah ma'a filil asbab al-ma'dzun fi, yaitu kejujuran, sandaran kepada Allah. Sidqul i'timad ila Allah, bersandar dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya, Allah memerintahkan manusia untuk mengambil sebab dengan kalian melempar diri kalian, melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Berarti apa? Harus masing-masing menghindar, mencari sebab, menempuhnya. Ya, bahkan walaupun sebab itu adalah dari sisi akal jauh. Ya, sebab yang lemah. Ketika Allah SWT memerintahkan kepada Maryam, ya, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Padahal beliau sedang makhad, kontraksi, kondisi yang lemah. Ya. Allah perintahkan untuk menggoyang pangkal kurma. Ya, pangkal kurma ya bukan pohon yang kecil, besar. Dalam kondisi yang lemah seperti itu, seorang wanita dalam keadaan kontraksi ya, lemah ya, pada keadaan yang paling lemahnya seorang wanita. masih Allah perintahkan untuk berusaha. Padahal sebelumnya Allah menyediakan untuk Maryam ini karunia rezeki yang didapatkan tanpa usaha. Tapi ada pelajaran di sana bahwa ya sekecil apapun manusia harus menempuh sebab. Allah nanti yang menentukan. Allah perintahkan untuk menggoyangkan pangkal batang kurma. Kemudian Allah turunkan bukan kurma yang sudah matang, tapi apa? Rutoban janiyah, kurma-kurma yang masih basah. Sungguh di luar kebiasaan sama sekali. Ya, kurma basah jatuh. Nah, ini dalil yang menunjukkan disyariatkannya menempuh sebab. Walaupun kadang akal tidak bisa menjangkau. Akal merasa jauh terwujudnya sebab tersebut karena lemahnya sebab. Tidak, ya. Tetap seorang mukmin ya yang bertawakal kepada Allah melaksanakan sebab-sebab walaupun lemah. Nanti Allah yang akan memberikan hasilnya. Ya, orang yang menafikan tawakal di antara kelompok sesat adalah Jabriyah. Mereka menafikan usaha hamba. Ya, telah dibantah oleh Syekhul Islam ya, dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah. Bahwa orang yang menafikan sebab jelas bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, akal dan juga fitrah ya, karena Allah SWT dengan hikmahnya ya, telah mengaitkan antara sebab dan musababnya. Itu menjadi sunatullah ya, orang lapar harus makan, haus butuh minum dan seterusnya. Ya, orang mengharapkan anak harus menikah ya, dan seterusnya. Jadi Allah mengaitkan antara sebab dan musabab. Bahkan Allah perintahkan untuk beramal saleh. Ya, menjauhi maksiat, ini semuanya sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa qala unfud ala risrik. Sabda Rasulullah, wasiat beliau kepada Ali setelah diserahkan bendera itu, unfud ala risrik bidhamil fa ay imdi, berangkatlah pelan-pelan ya, wa risrik bikasrir ra wa sukunis sin. Risrik dikasrahkan ra, disukunkan sin. Ay ala rifqik min ghairi ajalatin, pelan-pelan tanpa buru-buru. Wasahatahum atau sahatuhum, sahah fina'un atau fina'u ardhihim bahwa ma haulaha. Fina itu halaman ya, sahah berarti tanah lapang di bagian depan kampung tersebut ya, halaman. Wafihi, maka dalam hadis ini al-adab indal qital wa tarkil ajalah wa taish. Ada pelajaran untuk beradab walaupun ketika berperang. Ya, ada ketentuan, ada peraturan, tetap harus berhias dengan akhlak yang baik. Wa tarkul ajalah, tidak buru-buru, wa taish yakni al-khiffah, tidak teratur ya, asal-asalan tanpa pertimbangan, itu taish ya, tidak ya, semuanya bekerja atau bergerak sendiri-sendiri. Wal aswat allati la hajata ilaiha, dan meninggalkan suara-suara yang tidak dibutuhkan. Namun dengan tenang, banyak berzikir, ya, mengingat Allah SWT, mohon pertolongan kepadanya. Wa fihi amrul imam ummalahu birifq min ghadi dha'fin wala intiqal wala intiqadhin wala intiqadhi azimatin. Dalam penggalan hadis ini ada pelajaran seorang imam pemimpin selayaknya memerintahkan, memberikan wasiat kepada para petugasnya, ummal, wakil-wakilnya, ya, pekerjanya, dengan agar bersifat atau bersikap dengan lemah lembut, tanpa kelemahan, lembut namun bukan berarti lemah, lembut tapi tegas, ya, lembut dengan hikmah, tegas dengan hikmah. Wala intiqali azimatin, ya, lembut namun tidak melemahkan atau membatalkan tekad yang kuat, azimah, tekad yang kuat. Kama yushiru ilaihi qauluhu, sebagaimana diisyaratkan oleh sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta tangzila bisahatihim, ya, hatta tangzila bisahatihim, sampai engkau tiba di pelataran mereka. Ya, ini dalam cetakan yang lain. Ya, mungkin cetakan, sebagian cetakan tidak disebutkan. Ya, bahwa istidlal ini diambil dari sabda Rasul, hatta tangzila bisahatihim. Jadi dengan lemah lembut, ya, dengan pelan-pelan namun pasti. Ya. Bukan kemudian lemah lembut namun tidak disertai dengan tekad yang kuat, justru dengan melemahnya semangat sehingga tidak terwujud tujuan tersebut. Wa qauluhu selanjutnya, sumad'uhum ilal Islam. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian serulah mereka, dakwahkan mereka kepada Islam. Ini syahidnya, syahid dari hadis yang panjang itu tentang kewajiban seorang yang menyempurnakan tauhid untuk menyeru kepada tauhid, menyeru kepada Islam. Fi Qurratil Uyun disebutkan, hadza huwa syahidu tarjamah, inilah syahid dari bab ini. Wa hakadha yanbaghi lil Islam an yakuna qasduhum bi jihadihim hidayatal khalqi ila al-Islam wa dukhul fihi. Demikianlah semestinya ahlul Islam, tujuan mereka dalam seluruh usaha-usaha mereka adalah, termasuk jihad, memberikan hidayah kepada orang lain menuju Islam, masuk kepada Islam. Wa yanbaghi lil munatil amr an yakuna hadha huwa mu'tamaduhum wa muraduhum wa niyyatuhum. Dan setiap pemimpin hendaknya ini tujuan mereka, berdakwah, menyebarkan Islam, ya, menghancurkan kesyirikan, ya, agar Allah semata yang diibadahi. Ai alladhi huwa ma'na syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Serulah kepada Islam, yang itu merupakan intisari atau makna pokok dari syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wan syaita qulta al-islamu, kalau engkau mau katakan bahwa Islam adalah tafsir lain, ya. Jadi Islam tadi makna, inti makna dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wan syaita qulta al-islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya, kurang lebih maknanya sama. Persaksian la ilaha illallah dan juga persaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa maqtadathu syahadatani, dan apa yang diharuskan oleh dua kalimat syahadat tersebut. Jadi ada konsekuensi yang harus diwujudkan. Min ikhlasul ibadati lillahi wahdah, berupa mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Wa ikhlasut ta'ah lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian cetakan mungkin tidak ada kalimat lillah begitu ya. Ya, ikhlasu ta'ah lahu wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna tabaqal haditsu atarjamata. Dari sisi ini maka hadis ini yang kita baca ini sesuai dengan terjemah judul bab yang disebutkan oleh musannif. Tabaqal haditsu tarjamata. Kama qala ta'ala li nabiyyihi wa rasulihi, sebagaimana firman Allah kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bi syai'a wa la ta'khudha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Allah tegaskan, katakan wahai ahlul kitab, ya, katakan ya wahai rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai nabi, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, kemari ya kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa itu? Untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah semata, tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun, dan jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai rab sesembahan selain Allah yang diikuti tanpa batas, yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, ini berarti telah menjadikan mereka rab, sebagaimana tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Adi bin Hatim menanyakan kepada beliau dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ghayatul Maram. Ya, Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, nahnu la na'budahum. Ya, kami tidak beribadah kepada mereka. Rasulullah mengatakan, alaisa yuharrimuna ma, alaisa yuharrimu ma ahlallahu fatuharrimuna wa tuhillu ma haramallahu fatuhilluna. Ya, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun mengharamkannya? Mereka juga menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian menghalalkannya. Iya. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian menghalalkannya. Qultu na'am, kata Adi. Faqala tilka ibadatuhum. Iya, itulah peribadahan kepada mereka. Ya, mengikuti segala sesuatu sampai segala yang melanggar perintah Allah, ya, melanggar larangan Allah, mereka terjang. Mereka ikut, mereka ikuti pendeta-pendeta tersebut. Qala Syekhul Islam rahimahullah, al-Islam wal istislam lillah wa wal khudu' lahu wal 'ubudiyyah lahu. Kada qala ahlul lughah. Syekhul Islam mengatakan bahwa Islam adalah al-istislam lillah, berserah diri kepada Allah, tunduk khudu', yakni tunduk patuh, wal 'ubudiyyah, dan menghambakan diri untuknya. Kata al-lughah, demikian yang disebutkan oleh para pakar bahasa. Wa qala rahimahullahu taala, wa dinul Islam alladzi irtadahu Allahu wa ba'atha bihi rusulah. Agama Islam yang Allah ridhai, agama Islam yang dengannya Allah mengutus para rasul, para rasulnya, wal istislam lahu wahdah, yaitu berserah diri kepada Allah, untuk Allah semata. Fasluhu fil qalb, maka asalnya adalah dalam hati. Ya, istislam itu asalnya dalam hati, yang kemudian diikutilah anggota badan. Ya, anggota badan kemudian ikut tunduk, ikut menghambakan diri dengan sesungguhnya kepada Allah SWT. Wal khudu' lahu wahdah bi ibadatihi wahdah duna masiwah, dan merendahkan diri, ya, taat tunduk patuh kepadanya semata dalam peribadahan-peribadahan kepadanya, bukan kepada yang lain. Faman abadahu wa abada ma'ahu ilahan akhar, maka siapa yang beribadah kepada Allah dan pada saat itu juga dia beribadah kepada sembahan yang lain, lam yakun musliman, dia bukan seorang yang muslim. Ya, khudu' kepada Allah namun juga kepada yang lain, maka dia bukan muslim. Wa man istakbara an ibadatihi lam yakun musliman. Dan siapa yang menyombongkan diri dari peribadahan kepada Allah, maka dia bukan seorang muslim. Maka di sini ada dua poin, ya, yaitu al-istislam dan gharul istikbar. Ya, berserah diri tanpa ada kesombongan. Ya. Wa fil asal wa min babil amal. Amalul qalb wal jawarih. Dan secara asal, ya, istislam itu adalah bagian dari amalan, yaitu amalan hati dan jawarih sekaligus. Amalan hati yang pertama karena asalnya dalam hati, dan al-jawarih yaitu yang membuktikan amalan hati tersebut. Wa amal imanu fa asluhu tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu. Adapun iman, kata beliau, asalnya adalah pembenaran dalam hati dan pengakuan serta ma'rifah, yakni pengetahuan, ya, dalam hati, pengetahuan yang kokoh. Fa huwa min bab qaulil qalbi, dan ini termasuk ucapan hati, ya, amalan hati. Al mutadammin amal al-qalbi, yang mengandung perbuatan hati. Karena bukan hanya ikrar, namun mesti saat itu pula akan meyakini, ya, bukan hanya mengakui, namun juga pasti meyakini, ya, sehingga bukan ucapan, bahkan amalan hati itu sendiri. Ya, intaha, selesai penjelasan dari Syekhul Islam. Jadi al-istislam adalah keimanan, ya. Jadi keimanan dalam hati yang terlahir dalam anggota badan, ya, beribadah hanya kepada Allah semata. Fatabayana, maka menjadi jelas anna aslal Islam huwa tauhid wa nafyu syirk. Kata syarih rahimahullah, maka menjadi jelas bahwa pokok Islam adalah tauhid dan menafikan kesyirikan. Fil ibadah, dalam segala bentuk ibadah. Wa huwa da'watu jamil mursalin, dan inilah inti dakwah para rasul. Wa wal istislam lillahi ta'ala bitauhid, yaitu al istislam lillah, ya, berserah diri kepada Allah dengan sepenuh tauhid. Wal inqiyad lahu bitta'ah, dan tunduk patuh dalam ketaatan. Fima amarahum bih, pada apa yang Allah perintahkan dengannya. Ala al-sunni rusulihi, melalui lisan-lisan para rasul, yaitu melalui syariat yang mereka bawa, bukan dengan mengada-adakan ritual ibadah sendiri, ya, bukan dengan mengadakan cara-cara ibadah sendiri, tapi melalui bimbingan para rasul. Kama qala ta'ala an nuhin awal rasulihi arsalah, sebagaimana Allah berfirman tentang Nuh, rasul pertama yang Allah utus. Ani'budullaha wattaquh wati'un, agar kalian beribadah hanya kepada Allah, ya, bertakwa kepadanya dan taatlah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah dengan jalanku, dengan caraku, dengan syariatku, ya, tidak dengan yang lainnya. Ini dua makna kalimat syahadat, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan ketaatan atau memurnikan ketaatan hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bissawab.